kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada Bapa mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih, Bu Linda. Hari ini saya beri judul sharing firman Tuhan hari ini, yaitu kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama. Dua cerita ini adalah peringatan keras ya bagi kita. Karena kedua orang kaya ini dua-duanya tidak layak, tidak dapat bagian dalam langit dan bumi yang baru ya, dalam kerajaan sorga. Dan itu diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa mereka tidak mendapat tempat atau kenapa mereka tidak mendapat bagian atau tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Apakah karena mereka kaya? Kita lihat tadi ya, Mazmur Markus 10 ayat 17 sampai 27, bagaimana orang kaya itu kayaknya pertama kali dia melihat Yesus. Mungkin dia udah dengar nama Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus, dia berlari loh. Sambil berlari, dia kemudian berlutut di depan Tuhan. Suatu apa ya, ekspresi yang luar biasa terpancar dari pribadinya, yang pasti Tuhan Yesus tidak sendiri dong. Dia ada murid-muridnya, belum lagi orang banyak yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu dan melihat dia gitu. Komitmen yang sungguh luar biasa ketika dia datang, dia berlutut, dia bertelut di depan kaki Yesus. Kemudian dia bertanya apa yang harus dia perbuat gitu, untuk mendapatkan hidup kekal. Mungkin dia sering mendengar Tuhan Yesus selalu berbicara tentang kerajaan sorga. Gitu ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal, kamu harus melakukan Taurat, firman Tuhan, dan responnya pada saat itu adalah dia telah melakukan semuanya itu bahkan sejak muda. Kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya karena ada satu hal yang belum dia lakukan, yaitu kalau dia mau benar-benar sungguh-sungguh, kata Tuhan Yesus, juallah hartamu, bagikan itu kepada orang miskin dan ikut aku. Ketika ditawarkan itu, mungkin dia kaget juga gitu ya. Mungkin semua orang yang mendengar pada saat itu juga kaget gitu. Ini permintaan seperti apa gitu. Dan Alkitab mencatat orang itu sedih. Karena apa yang diminta Tuhan Yesus mungkin terlalu besar bagi dia ya. Karena dia kaya, dia tidak mampu melakukan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-muridnya pada saat itu masih melihat, melotot Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengulangi lagi perkataan yang sama, betapa susahnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Respon murid-murid pada saat itu adalah, kalau begitu siapa dong yang bisa diselamatkan kalau begini ya? Nah, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 juga bercerita tentang orang kaya. Apakah karena dia kaya kemudian dia masuk ke dalam apa siksaan itu dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham? Karena di sana ada Abraham, kita melihat ya, Abraham juga kerajaan itu budak-budak atau orang-orang Abraham yang lahir di rumahnya. Konglomerat yang orang terkaya di dunia saat ini pun mungkin tidak ada yang mampu menampung orang sebanyak itu. Itu 318 pasukan yang lahir di rumahnya sendiri itu belum termasuk saudara-saudara mereka, betapa banyaknya orang di bawah Abraham, betapa kayanya Abraham pada saat itu. Tetapi kenapa Abraham bisa berada di tempat terhormat, Lazarus juga ikut di sana, dan orang ini tidak? Karena orang kaya ini dia hidup tanpa perspektif kekekalan. Jadi dia hidup bagi kesenangannya sendiri, padahal dia punya kesempatan kan, ketika dia lewat keluar masuk, dia akan melihat Lazarus pada saat itu. Tetapi dia tidak kayak apa ya, tidak peduli, tidak melihat Lazarus sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasihnya. Dia pikir dia selamanya akan hidup seperti itu, padahal kalau Lazarus mati, Alkitab juga mencatat, maka matilah orang itu juga. Tetapi kematian itu bukan titik. Kematian itu justru membuka mata mereka semua, bahwa ada kehidupan selanjutnya yang justru lebih kekal daripada kesementaraan yang kita jalani saat ini. Nah, reformator gereja, Martin Luther, dia merinci pertobatan itu menjadi tiga ya. Pertama, itu pertobatan hati. Pertobatan hati itu yaitu ketika seorang dia sadar, kemudian dia terpanggil karena mungkin karena mendengar firman Tuhan dan dia tergugah, dia mau ikut Tuhan. Atau juga karena dilepaskan dari satu masalah yang besar, kemudian dia berdoa dan dia dilepaskan dan dia berkomitmen, saya mau ikut Tuhan. Atau juga mungkin dia disembuhkan dari sakit, atau banyak peristiwa lain yang terjadi sehingga dia terpanggil untuk bertobat. Itu pertobatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang selanjutnya dari pertobatan adalah pertobatan hati. Nah, pertobatan hati ini yaitu ketika seseorang sadar, apa, bukan hati ya, yang tadi yang pertama pertobatan hati, yang kedua adalah pertobatan pikiran. Jadi pertobatan pikiran ini ketika dia sudah berubah secara hati, pikirannya mulai sejalan dengan firman Tuhan. Jadi misalnya dia mulai kemudian dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia punya doa tiap hari jadi rutin, kemudian dia juga jadi semangat untuk bersekutu. Oke, dia mau ikut ibadah, dia lebih sabar. Tadinya dia pemarah, lebih sabar. Itu ada pertobatan secara dalam pikiran. Dia mulai melihat hal-hal yang baik. Dia mulai melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan. Tetapi itu belum lengkap tanpa pertobatan yang ketiga, yaitu pertobatan dompet. Dan ini yang biasanya paling berat. Oke, lihat contoh di atas gitu ya. Orang kaya yang pertama, dia sudah melakukan kewajiban agamawi dia sejak muda. Dia tidak melakukan pelanggaran moral, dia berbudi baik, tetapi ketika dia disuruh minta Tuhan untuk jual hartamu dan ikut aku, dia tidak bisa melakukan itu karena dia terikat. Dia terikat pada harta itu, kemewahan itu, kenyamanan itu. Makanya dalam bacaan kita tadi, Yesus memandang murid-murid sekeliling dan berkata kepada mereka, sukar kok masuk orang kaya itu masuk kerajaan surga. Dua kali Tuhan Yesus mengatakan yang sama, sangat susah. Bahkan yang lebih mudah adalah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, kemudian gempar, dan mereka bertanya seorang kepada yang lainnya, siapa kalau begitu yang bisa diselamatkan? Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Maksudnya apa perkataan Tuhan Yesus ini? Bahwa kalau orang itu bersedia, kelihatan yang tidak mungkin tadi menjadi sesuatu yang mungkin, sangat mungkin, bahkan sukarela untuk dilakukan. Itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin bagi orang kaya itu sangat mungkin bagi Maria misalnya ya. Maria, ia menuangkan minyak narwastu murni yang mahal harganya sebanyak 0,5 liter. Orang protes karena harganya bisa dijual 300 dinar. Harganya itu bisa membayar upah kerja harian selama 1 tahun. tetapi kok cuma dipakai dalam tanda kutip menyeka, atau cuma dipakai seperti memboroskan itu, menyeka kaki Tuhan Yesus. Dia merasa bahkan semahal itu dia tidak merasa itu sesuatu yang dipertahankan untuk menyeka atau mengurapi Tuhan Yesus. Jadi karena kasihnya, karena cintanya kepada Tuhan Yesus, dompetnya ikut bertobat. Itu pertobatan dompet. Itu juga mungkin bagi Abraham. Tuhan meminta supaya Abraham menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Ya, tunduk. Kalau bisa ya, kalau bisa ditukar dengan uang, pasti dia akan memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan. Ya enggak? Coba pilih, di Tuhan kasih pilihan gitu ke Abraham. Kamu, saya minta kamu menyerahkan Ishak sebagai korban sembelihan, atau kamu menyerahkan seluruh hartamu. Mungkin enggak pikir panjang, Abraham akan memberikan seluruh hartanya untuk Tuhan. Tetapi malah Tuhan meminta yang lebih besar dari harta itu. Minta nyawa anaknya. Bayangkan anak yang didapat pada masa tuanya yang sangat ia kasihi. Tetapi Tuhan meminta itu, dan apa yang dilakukan? Abraham tunduk. Karena Abraham percaya Tuhan akan menyediakan gitu. Kalau Tuhan minta, dia tidak mau tahan-tahan. Dia tahu semua miliknya adalah milik Tuhan juga. Dia memberikan yang terbaik untuk yang dia miliki kalau itu diinginkan oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin tadi sangat dimungkinkan, bahkan dengan sukarela akan diberikan oleh orang-orang yang melihat bahwa Tuhan di atas segalanya, melebihi harta, melebihi orang-orang yang dia kasihi seperti Abraham tadi. Kalau melihat kisah ini ya, Maria dan Abraham tadi kok jadi malu ya, kalau kita misalnya kemudian menyanyi, ada satu lagu yang terkenal ya, I surrender all, I surrender all, karena mungkin kita belum pernah ditanyakan gitu ya, apa yang terbaik yang kita pegang ya, belum, yang mau kita berikan untuk Tuhan, karena Tuhan mungkin belum meminta itu kepada kita gitu. Makanya Ayub ketika dicobai dengan luar biasa, dia berkata ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga kok aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Tapi perkataan itu pun, itu keluar dari hati yang benar-benar takut, hati yang benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, ada satu cerita dulu pernah saya ceritakannya di FLF, di gereja. Ada seorang dokter yang ada di, yang kerja di rumah sakit di Metro Denver. Dokter ini dia dalam perjalanan pulang. Kemudian dari perjalanan pulang itu sekitar jam 5 sore dia terjebak macet di jalan Colorado Boulevard ya. Kemudian dia mobilnya tiba-tiba tersendat dan akhirnya mati. Dengan susah payah akhirnya ia bisa mendekatkan mobilnya itu ke pompa bensin yang ada dan kemudian mencari tempat yang agak hangat karena musim salju, musim dingin. Untuk dia mau rencananya mau nelpon mobil derek untuk mobilnya. Nah, dia baru mau menelpon, tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita yang keluar dari sebuah minimarket ya, yang ada di dekat gas station itu. Ketika dia melihat ibu itu, ibu muda itu, ibu itu kemudian terpleset dan dia datang untuk menolong ibu ini. Ternyata ketika dia mendekat, dia melihat ibu ini sangat bersusah hati ya, dia sedih sekali. Padahal yang dia lihat ibu itu terpleset tidak parah. Tapi mungkin karena dia perhatikan ibu ini pasti ada sesuatu yang dia rasakan sehingga sedihnya bukan karena jatuh tadi tapi lebih sedih dari itu. Dan dia datang, dan bahkan ibu itu menjatuhkan sesuatu ya. Dan itu adalah koin, pecahan uang. Mungkin kembalian dari minimarket itu dan dia angkat itu kasih ke ibu itu dan dia sempat melihat juga karena ada mobil Suburban tua di parkir dekat gas station itu dan ada bacaan reading di situ $4 sekian gitu. Jadi dia langsung berpikir ini pasti ibu ini dalam kesusahan sehingga ketika dia jatuh dia sedihnya kok bukan seperti orang yang jatuh sedih karena sakit itu tetapi lebih dari itu. Dia kemudian bertanya kepada ibu ini, dia berkata, ibu, apakah engkau baik-baik saja? Apa engkau membutuhkan bantuan? Kemudian ibu ini masih dengan kelihatan sangat sedih. Dia menjawab, dan kemudian dokter ini, kemudian dia bertanya begini, yang dia bertanya begini, "Ibu, apakah Anda berdoa?" Ibu ini kaget dong ditanyakan begitu. Dia kayak terkejut, dia mundur sedikit. Kemudian dokter ini melanjutkan, "Ibu, Tuhan mendengar ibu dan ia mengirim saya ke sini." Kemudian ibu ini akhirnya menceritakan tentang kejadian yang dia alami, bagaimana dia ditinggalkan oleh pasangannya dan dia harus membawa 3 orang anak dalam subur ben tua itu untuk bawa pulang, mau pulang ke Kansas bertemu dengan orang tua dia. Jadi pada saat itu bulan Desember, jadi anak-anak pikir mereka mau pulang untuk liburan Natal, padahal itu udah sekalian pulang kampung atau pulang kota, tinggal bersama mama yang sudah lama sekali dia tidak telepon, tapi karena dalam keadaan seperti ini, dan dalam keadaan seperti itu dia sempat berdoa. Dan dokter ini datang untuk menolong. Dia kemudian dokter ini kemudian mengambil kartu kredit, dia menggesek untuk mengisi bensin mobil itu sampai penuh, dia masuk ke dalam ke McDonald yang ada di sekitar situ, dia membeli banyak makanan, kemudian kasih kupon juga untuk modal perjalanan mereka dalam perjalanan. Kemudian dia juga mereka sambil makan itu, dia pada saat dia kasih makanan itu anak-anak itu kelihatan gitu. Ternyata anak-anak itu lapar. Mereka langsung menangkap makanan yang dikasih ke mereka di mobil itu. Kemudian dia dokter ini ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dengan wanita ini, dia kasih sarung tangannya. Kemudian sebelum pergi dia bilang, "Ayo kita berdoa." Mereka berdoa singkat, kemudian dia say goodbye kepada perempuan ini. Perempuan ini masih menatap dokter ini, kemudian dia bilang begini ke dokter ini yang membuat dokter ini sangat tersentuh ya, ketika dia bilang begini, "Sir, are you an angel? Apakah engkau malaikat?" Dan dokter ini kaget gitu, kok bisa seperti itu gitu, karena memang dia berdoa dan ternyata dokter ini yang datang untuk menolong. Dan dokter bilang begini, dokter ini bilang begini, "Ibu, mungkin saat ini malaikat sangat sibuk sehingga Tuhan memakai saya orang biasa ini untuk membantumu." Kemudian apa yang terjadi ketika dokter ini kembali ke mobilnya? Mobilnya itu ketika di starter langsung jalan dan dia bisa pulang ke rumah dengan selamat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, adalah sangat mengharukan itu menjadi bagian dari keajaiban seseorang. Marilah menjadi malaikat yang tak bersayap tadi ya, seperti dokter itu yang melihat dan kemudian dia berbagi. Kita melakukan itu, satu hal yang pasti, Tuhan Yesus melihat kita. Alkitab mengatakan, kadang kita tidak sadar gitu, kita entertain the angel of the Lord. Kasih itu harus bagian identitas orang percaya. Jangan ragu-ragu kalau ada komando dari Tuhan, ada gerakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, dalam persembahan, dalam apapun itu, Tuhan melihat kita. Jadilah orang-orang yang memberkati bagi banyak orang yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan tentang hidup yang mengasihi. Karena Engkau sendiri berkata, kami harus mengasihi. Kami harus merangkul orang lain Tuhan untuk berkatakan kasih-Mu, mempraktekkan cintamu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk peka, ajar kami Tuhan juga bukan hanya hati kami yang bertobat, bukan hanya pikiran kami yang bertobat, tetapi juga dompet kami, apapun yang kami punya, kalau engkau kehendaki untuk kami berikan, untuk menjangkau orang lain. Hikmat daripadamu, tuntunanmu, kekuatan daripadamu Tuhan yang membuat kami akan mampu melakukan itu. Karena itu, kasihani kami Tuhan, ampuni kami kalau banyak kesempatan yang pernah kami jalani, yang kami tidak ambil untuk membantu orang lain. Hikmat daripadamu Tuhan untuk menggerakkan kami, biar ada kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kami, kami ambil itu dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.